ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah yang semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Sungguh suatu kebahagiaan dikala Allah mengkaruniakan kepada kita adanya bulan-bulan yang menjadi musim-musim kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan di antara bulan-bulan yang ada, yang kita sekarang ada padanya sebagai bulan-bulan haji. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah 197, atau ayat sekian. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Haji adalah amalan yang dilakukan di bulan-bulan maklumat yang diketahui. Maka barang siapa yang telah masuk kewajiban haji, janganlah dia berbuat rafas, yakni melakukan ucapan-ucapan kotor, tabu dan juga tidak senonoh. Wala fusuqa, dan janganlah dia melakukan perbuatan fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah, perbuatan maksiat. Wala jidala fil hajj, dan janganlah berdebat di dalam melakukan haji. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahuinya, ikhlas atau tidak ikhlas. Fatazawwadu, maka berbekallah kalian. Fa inna khairu zadit taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Allah menyatakan bulan-bulan hajj adalah bulan yang telah diketahui. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan hajj adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan awal Zulhijjah. Ini merupakan bulan-bulan hajj. Dan kita bersyukur dikala sebagian saudara kita kaum muslimin dari Purbalingga ini telah berangkat menuju tanah suci sebanyak 3 kloter. Dan kita selalu mendoakan atas dasar kecintaan kepada mereka, harapan yang besar kepada Allah, semoga Allah memudahkan urusan haji mereka, memberikan mereka kemudahan dan kesempurnaan di dalam melaksanakan manasik, dan tidaklah mereka berpulang ke negerinya melainkan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan demikian pula mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan rizki kepada kita untuk dimudahkan nantinya bisa melakukan amaliyatul hajj. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kita kali ini masih menyempurnakan apa yang tersisa dari pembahasan dua pekan yang lalu, yakni mengenai manzilatut ta'iina lillahi wa rasulih wassabirina ibtigha'a mardhatillah, kedudukan orang-orang yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya serta bersabar mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu telah dibawakan sebuah ayat oleh muallif Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah di halaman yang ke-11 dari kitab yang kita ada padanya, mengenai keutamaan orang-orang yang mau mengikuti jalannya Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digolongkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Inilah jalan siratal mustaqim. Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, siapa mereka? Empat golongan yang Allah sebutkan, para nabi. Golongan kedua as-siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Walaupun ujian menerpa mereka, walaupun badai fitnah menggoyangkan keimanan mereka, namun mereka tetap kokoh di atas keistiqomahan, jujur dengan keimanannya. Syuhada dan orang-orang yang mati syahid, membela memperjuangkan kalimat Allahi hiyal ulya, la ilaha illallah, supaya tegak di atas muka bumi ini. Kemudian golongan yang keempat wassalihin, orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di atas kebaikan. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan digolongkan bersama mereka golongan-golongan terbaik. Oleh karena itu Allah tutup ayatnya menghibur hati-hati orang yang mau mengikuti dan taat kepada Allah dan Rasulnya, fahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman bagi kalian. Diterangkan para ulama, hadhil ayah tasliyatun lil mu'minin al mutabi', bahwasanya ayat ini merupakan tasliyah, hiburan, pelipur lara bagi mereka orang-orang yang beriman yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka nanti akan dikumpulkan bersama para rasul, orang-orang yang jujur dengan keimanannya siddiqin, orang-orang yang mati syahid walaupun dia tidak mati di medan pertempuran, dan demikian akan digolongkan bersama orang-orang soleh, yang mereka itulah sebaik-baik teman, dihibur. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, faman kana rifqatuhu haula, maka barang siapa yang teman dekatnya adalah mereka golongan terbaik, alladzina anamallahu alaihim, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Famimma yakhafu idzan, kalau begitu siapa lagi atau apa lagi yang mereka takutkan? untuk mereka bertahan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini merupakan tasliyah. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Seorang yang mengetahui sejarah perjalanan Islam didawakan oleh Rasul, maka mereka akan bersyukur ketika mendapatkan hidayah bisa mengikuti jalannya Rasul. Walaupun aral melintang, walaupun ujian terus menimpa dan badai terus menerpa. Kenapa demikian? Marilah kita sedikit kembali kepada sejarah perjuangan Rasul. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah orang yang maksum, dijaga oleh Allah baik sebelum diangkat sebagai Nabi. Dijaga dari dosa-dosa besar, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat keji, dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Hingga dikala beliau melihat orang-orang Quraisy tatkala melakukan haj, di mana ketika itu Ka'bah dikelilingi kurang lebih 360 sekian patung yang dijadikan sebagai perantara di dalam berdoa oleh suku-suku yang ada di Quraisy. Apabila mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan sekedar Hajar Aswad yang mereka sentuh, namun patung yang mereka yakini bisa menjadikan penolong bagi mereka. Kesedihan yang sangat, maka merupakan kebiasaan beliau di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Az-Zuhri, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahannatsa fi gharil Hira ay yata'abbad. Maka Nabi ketika itu di bulan Ramadan beliau menyendiri di gua Hira untuk konsentrasi ibadah karena bersedih melihat kaumnya yang melakukan ibadah dengan cara meminta kepada Allah melalui perantara-perantara patung-patung. Maka suatu ketika datanglah kepadanya Malaikat Jibril dengan bentuk yang beliau merasa takut, hingga akhirnya turunlah wahyu yang pertama yang dinyatakan beliau sebagai Nabi. Maka menyingkat cerita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan dari Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, istri beliau tercinta. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, beliau pulang ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan takut yang sangat, dan mengatakan kepada Khadijah, zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku, karena takutnya. Hingga akhirnya Khadijah mengajak sang suami tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan salah seorang putra pamannya, Waraqah ibn Naufal. Wa kana yaktubu al-Injil bil Ibraniyah, dan beliau adalah orang yang taat kepada Allah, berpegang dengan ajaran para rasul, karena ketika itu belum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berpegang dengan ajaran Injil, ajarannya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Maka diceritakanlah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian yang ada, dan beliau Waraqah ibn Naufal adalah orang yang saleh, orang yang berpegang dengan ajaran para rasul sebelumnya, di mana di dalam kitab-kitab sebelumnya yang masih lurus disebutkan bahwasanya nanti akan datang seorang rasul bernama Muhammad atau bernama Ahmad dengan ciri-ciri yang disebutkan dan ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadi syahid pelajaran kita. Dikala rasul menyampaikan cerita didatangi oleh seseorang terus disampaikan wahyu, maka kata Waraqah ibn Naufal, hadza namus alladzi jaa ila Musa. Ini adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa juga. Maknanya engkau diutus sebagai rasul, oleh sebagai nabi. Maka Waraqah kemudian mengatakan, seandainya nanti aku masih muda, id akhrajaka qaumuk tatkala kaummu mengusirmu dari rumahmu, dari negeri kampung halamanmu, maka niscaya la nasortuka nasron mu'azzara, niscaya aku akan membela dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Maknanya demikian. Maka Nabi Muhammad ketika itu terheran. Awa mukhrijiyahum, mungkinkah mereka mengusir aku? Sementara aku adalah al-amin di sisi mereka, orang yang terpercaya. Sadiq, orang yang jujur, bahkan ketika kaum Quraisy sempat akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka karena berebut meletakkan Hajarul Aswad. Ketika mereka bersepakat siapa yang masuk pertama kali di pagi hari ke Masjidil Haram, maka dialah yang paling berhak meletakkan. Ternyata yang pertama masuk adalah Muhammad ibnu Abdullah. Maka mereka sepakat mengatakan Radhi Nabi Al-Amin Ibnul Amin Sadiqul Amin. Mereka mengatakan kami ridho dengannya. Seorang yang jujur, anak orang yang baik, orang yang benar lagi terpercaya. Dieluk-elukan dengan julukan yang mulia. Sehingga ketika mendengar berita dari Waraqah ibn Naufal, beliau heran awa mukhrijiyahum. Mungkinkah mereka mengusirku? Mungkinkah mereka mengusir aku sementara aku orang yang dipercaya di sisi mereka? Maka lihatlah kata Waraqah ibn Naufal, la ya'ti ahad. La ya'ti ahadun bima jita bih illa udhiya aw kama qal. Tidaklah seorang yang datang membawa apa yang engkau bawa wahai Muhammad, melainkan pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Tidaklah seorang membawa apa yang engkau bawa, melainkan pasti akan diuji. Maka dari itu, orang-orang yang menyatakan diri mengikuti Rasul pun akan mendapatkan ujian. Telah dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Falaya'lamanna allahu alladhina sadaku. Walaya'lamanna al-kadhibin. Allah menyatakan Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka kalau mereka telah menyatakan saya beriman. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Rasul. Fahum la yuftanun. Maka mereka tidak diuji lagi. Sudah aman, bebas masuk surga. Tidak demikian. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Dan sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka. Kaum para nabi dan rasul. Dalam rangka apa? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Sehingga nyata jelas di hadapan Allah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Tidak goyah dengan ujian yang ada. Tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya alaih salatu wassalam. Wala ya'lamannal kadhibin. Dan jelas pula nyata bagi Allah orang-orang yang dusta. Beriman sekedar tendensi dunia. Yang kalau mereka mendapatkan bagian dunia, itma'an nabih, mereka merasa tenang hatinya. Kalau tidak mendapatkan, ingqalaba awajhihi, berpaling wajahnya kepada dunia dan seterusnya. Fal'iyadzubillah, orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang yang mengikuti nabi dan jalan para rasul pasti akan diuji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Beliau menyatakan dari Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu, asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Semakin orang ingin dekat dan berpegang teguh dengan ajaran nabi, maka akan semakin diuji. Apa makna semisal dan semisal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merinci, maka kata beliau, in kana dinuhu salban ishtadda bala'uh, kalau orang tersebut kokoh di dalam agama, berpegang teguh dengan ajaran Rasul, ishtadda bala'uhu, maka akan semakin dahsyat ujian yang menimpa dia. In kana dinuhu, kalau memang dia di dalam beragama, dia riqah, ingin biasa-biasa saja, menganggap daripada berpegang teguh ujiannya besar, saya yang wajar-wajar saja. Diuji atau tidak, yubtala bihasabi imani, dia akan terus tetap diberi ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Sehingga apapun keadaan kita, dikala kita mengikuti ajaran Rasul, pasti akan datang ujian. Pasti akan datang ujian. Oleh karena itu, orang yang mengikuti jalannya para Rasul wajib untuk bersabar. Famimma yakhafu idzan, dikala ujian bertubi-tubi, Allah hibur. Tenanglah engkau, ikuti para Rasul, karena nanti kalau engkau mati, temanmu adalah para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang soleh. Karena yang namanya hakikat kemenangan adalah di akhirat, bukan di dunia. Hakikat sebuah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan adalah di akhirat, bukan di dunia. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Jangan menyangka kita hidup langgeng di dunia. Pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum, hanyalah diberikan balasan penuh dari amalan kalian, yaumal kiamah, di hari kiamat nanti, bukan di dunia. Di akhirat hanya dua pilihan. Faman zuhzi'anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah surga Allah, faqad faza, maka dia telah sukses, dia telah menang, dia telah berhasil. Itulah hakikat keberhasilan. Adapun yang di dunia, wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, melainkan kehidupan yang menipu, perhiasan yang menipu. Betapa banyak orang yang dahulunya sholat, rajin ibadah, setelah meraih dunia mereka terkikis eksistensi ibadahnya, hingga akhirnya mati dalam keadaan sombong. Mati dalam keadaan sombong. Inna hadza, atau mereka mengatakan, utituhu min ilmin indi, ini semua kan karena keberhasilanku, hebatnya aku, pandainya aku. Lalai kepada zat yang memberikannya. Lihatlah, faliyadzubillah. Sehingga hakikat kemenangan adalah di akhirat. Maka Allah hibur. Bahwasanya orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang baik tadi. Sehingga di sini, wasabiruna ibtigha'a mardhatillah, mereka harus sabar di dalam menjalani jalannya nabi ini dengan senantiasa berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Apakah sabar kayak dipahami sebagian kita, alon-alon asal kelakon? Atau sabar itu bagaimana? Ayo sholat pak, ya mengkolah, alon-alon asal kelakon. Siki urung sholat, ya mbok sapa ngerti ngesuk, sing sabar. Ya, ternyata mati di malam hari. Mati meninggalkan sholat, faliyadzubillah. Apakah itu dinamakan sabar? Maka marilah kita melihat pemahaman sabar yang benar. As-sabru lughatan al-habsu. Sabar maknanya secara bahasa menahan. Kita menahan. Nah, kita menahan. Itu namanya sabar. Secara bahasa. Adapun secara pengertian syariat, sabar menahan diri dalam tiga perkara. As-sabru fi ta'atillahi, yaitu bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga terus terlaksana ketaatan tersebut, kita tidak meninggalkannya. Sabar, orang yang mau taat dibisik-bisiki. Orang mau sodakoh ditakut-takuti kemiskinan, sabar dia. Aku lakukan sodakoh. Dia tahan untuk terus di atas ketaatan kepada Allah, tidak terus hatinya mengikuti bisikan-bisikan jiwa. Kenapa? Karena jiwa manusia secara asal la ammaratum bisu. Allah singkat tentang jiwa manusia di dalam surat Yusuf, fa innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa, nafsu manusia adalah senantiasa menyeru kepada kejelekan. Oleh karena itu, kalau orang tidak mau taat kepada syariat disebut pengikut hawa nafsu. Walaupun tidak berzina, ya, walaupun bukan pezina, namun dikatakan itu pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak mau taat kepada syariat. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, as-sabru an maksiatillahi, bersabar menjauhi maksiat kepada Allah. Ada ajakan-ajakan kemaksiatan, kita tahan jiwa kita, sehingga betul-betul kita terselamatkan dari terjatuh kepada perbuatan maksiat. Bersabar menjauhi maksiat Allah, kita tahan diri kita. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Rasa sakit, cemoohan dan seterusnya. Maka agar seorang bisa kokoh menjadi orang yang sabar di atas ketaatan, lakinna hadza yahtaju minal abdi an yakuna ala basirah, akan tetap ini membutuhkan dari seorang hamba untuk betul-betul di atas basirah, dia memiliki pandangan yang jauh agar bisa sabar. Sekarang seorang diajak berbuat maksiat. Satu contoh. Seorang sakit parah. Dokter ahli angkat tangan. Dibisiki tetangga, jenengan kepengin mari pak. Nggih kula pengin mantun. Cobi jenengan kesah teng pesarean utawi petilasan mangke teng mriko mendhet siti lemahipun. Nanti dioleskan, oh nyatane tangga kula niku sembuh. Bahkan yang tadinya begini-begini langsung bisa berjalan, bekerja seterusnya. Lho nopo nggih? Ah coba, iya atau tidak ya? Iya atau tidak? Lagi dia sabar. Nah, harus bersabar, tahan dirinya dari melakukan perbuatan syirik seperti ini. Ada lagi ajakan maksiat. Zaman sekarang kalau kita tidak menggunakan pinjaman ribawiyah, bagaimana kita akan bisa hidup melakukan usaha? Dia sabar. Dia yakin firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut ayat terakhir. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dia tanamkan dalam hatinya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk taat di jalan Allah, niscaya Allah akan tunjukkan jalannya. Dan Allah benar-benar akan selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekarang mungkin susah. Namun ternyata pepatah kita mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, namun bersenang-senang kemudian. Mungkin di dunia susah, namun di akhirat kita selamat. Lihatlah, di dunia mungkin susah, namun di akhirat kita selamat. Basirah, inilah yang diperlukan, pandangan ke depan yang jauh. Apa pandangan ke depan yang jauh? Keselamatan akhirat. Dunia pendek. Kita hitung 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dunia dikatakan dunia dani dunu. Dekat dan rendah. Nah, akhirat panjang. Itulah basirah. Wa ilmin dan ilmu. Dia tahu ini ketaatan, ini kemaksiatan. Ilmunya apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga saya tinggalkan, sehingga betul-betul di atas ibadah. Wabahsin ansabili haula, dan mencari jalan keselamatan, jalan mereka para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Dia cari. Wasabri alaihi, dan dia tahan dirinya untuk terus bertahan di jalan tersebut. Watahammulu adza man khalafahu, dan dia bersabar menahan diri dari cercaan, dari cemoohan, dari gangguan orang-orang yang menyelisihinya. Fasabir ala siratillah, orang yang bersabar di atas jalan Allah. Wa ala dinil haq, dan di atas agama yang hak. Wa ala sunnah, dan di, yang di atas sunnah. Orang yang ingin bersabar, kita ingin pegang agama yang hak, sunnah Rasul. Apa konsekuensinya kalau ingin bertahan di atas sunnah tersebut? Yalqa atnan minan nas, dia akan mendapatkan sifat kaku dan keras dari manusia. Jenengan aneh mas, ya, jenengan beda mas, jenengan seperti ini, seterusnya. Wa yalqa lauman wa itaban, dia akan mendapatkan cercaan dan cemoohan. Warubbama yasilu dzalika ila hadit ta'dzib, bahkan kadangkala sampai dengan perbuatan tangan kriminal. Bahkan wal qatli wa tasyrid, bahkan mungkin intimidasi, dibunuh atau diancam demikian. Walakinnahu madama alal haq, akan tetapi selalu dia tanamkan selama aku di atas al haq, fala yudhiruhu kaidal kaidin, maka tidak akan memudaratkanku tipu daya, bisikan-bisikan yang menipu. Nah, dia mungkin sakit parah. Wa in usiba fi dunyahu, walaupun terus diuji, diberikan musibah yang bermacam-macam di dunianya. Fa innal akibata lahu, dia menyadari akibat yang baik dirasakan orang yang sabar di atas ketaatan. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik dirasakan orang-orang yang bertakwa. Selalu dia mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fusilat ayat 43. Ini ditanamkan kepada kita. Apa itu? Allah ta'ala berfirman, وَمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَقَدْ كِلَ لِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ, tidaklah yang dituduhkan kepada engkau melainkan apa yang telah dituduhkan kepada para rasul sebelummu. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو إِقَابٍ alim, dan sesungguhnya Rabbmu Allah ta'ala Maha memiliki ampunan dan maha memiliki azab yang sangat pedih. Kalau begitu, kata para ulama, kalau engkau diuji ketika mengikuti jalannya Rasul, lihatlah para Rasul. Karena ada pada mereka semua uswah suri toladan. Saya diuji kenapa mau belajar al-haq jadi tambah penyakitnya, lihatlah Nabi Ayub. Apakah beliau seorang nabi bebas dari penyakit, diuji dengan penyakit yang barangkali diantara kita diuji dengan penyakit beliau, tidak akan mampu. Oh, berarti jangan dikatakan. Dibisiki yang lain, jenengan sih ngajinya ngikuti Rasul, itu agamanya orang Arab, katanya demikian. Makanya sakit seperti itu, tinggalkan itu. Oh enggak, Nabi Ayub saja sakit. Lihatlah ya, Nabi Ayub sakit, oh berarti bukan karena ini. Nah, tidak mengikuti bisikan-bisikan kaidil kaidin, bisikannya orang-orang yang ingin menipu. Diuji dengan orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah kisahkan kisah-kisah para nabi dalam surat Asy-Syu'ara secara lengkap dari awal sampai akhir. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Syu'aib, kisahnya Nabi Lut, kisahnya Nabi Soleh dan seterusnya. Kita lihat ternyata mereka diuji dengan ujian-ujian yang sangat besar. Diuji dengan istrinya. Datang contoh dari Nabi Lut. Nabi Lut dan Nabi Soleh. Ternyata siapa? Nabi Lut dan Nabi Nuh. Siapa yang mengkhianati mereka? Siapa yang memusuhi dakwah mereka? Istri-istrinya. Bahkan anaknya. Nah, ini barakallahu fikum. Diuji dengan kaumnya, datang contoh yang sempurna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita selalu melihat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakinlah kalau kita di atas ilmu, yakinlah kalau jalan ini adalah jalannya Allah dan Rasulnya, pegang teguhlah. Adapun ujian, tuduhan dan seterusnya itu konsekuensi orang yang mau mengikuti jalannya Rasul. Di mana Allah Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah sunnah Allah, ketetapan Allah telah kami jadikan bagi setiap para nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau kita alhamdulillah di atas al-haq, musuhnya orang-orang yang menyelisih al-haq. Namun kalau kita tidak di atas al-haq, berarti melawan orang-orang yang di atas kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi di sini. Barakallahu fikum. Namun cukuplah Allah lah yang menolong. Dan Allah yang akan memberikan hidayah kepada Allah siapa yang Allah kehendaki. Diterangkan Al-Imam Sa'di rahimahullah, ujian yang bertubi-tubi ini tentunya ada tujuan dan faedah hikmahnya. Dengan adanya ujian tadi disebutkan di ayat yang pertama, untuk selektivitas, menyeleksi siapa yang jujur, siapa yang enggak. Di samping itu juga disebutkan Al-Imam Sa'di rahimahullah adalah kata beliau, an ya'luwal haqqo 'alal batil. Allah ingin mengangkat al-haq di atas kebatilan. Lihatlah orang-orang yang memusuhi al-haq, lama-lama dia menjadi rendah. Sisi mana rendahnya? Menghamba kepada dunia. Menghamba kepada dunia. Apakah harta? Apakah kekuasaan? Apakah wanita? Orang yang menentang al-haq rendah. Hingga al-haq jadinya tinggi. Wa yattadhihu tidahan 'azima wa yubayyinu al-haqqa wa yattadhiha ittidahan 'azima. Dan agar Allah tujuannya menampakkan dengan terang al-haq tersebut dan menggamblangkan al-haq dengan kegamblangan yang sangat nyata. Al-haq dimusuhi, ternyata ujungnya orang-orang yang memusuhi, memfitnah al-haq, ia larut dengan kebatilannya. Sehingga Imam Malik ketika diberitakan, Imam, ketika engkau menyusun kitab Al-Muwatta, banyak orang menyusun kitab sengaja disebut Al-Muwatta, ingin saingan. Maka kata Al-Imam Malik gampang, makana lillahi yabqa wa makana li ghairi yanfad. Orang yang di atas hak, berjuang karena Allah semata-mata ikhlas, itu yang akan langgeng. Apa yang tujuannya bukan itu pasti akan sirna. Dan ternyata benar. Hingga hari ini yang tinggal hanyalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah, barakallahu fikum. Kitab yang sangat kaya. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu kutuban asahhu min kitabi Malik. Aku tidak melihat adanya satu kitab pun yang disusun yang lebih sahih daripada kitab Muwatta karya Imam Malik. Kata para ulama, ini sebelum disusun Bukhari dan Muslim. Nah, lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab bertahan di atas al-haq. Hikmah yang ketiga, bahwasanya di antara hikmah demikian untuk diadakannya pertentangan dengan al-haq adalah supaya yuzhirul haqqo, semakin memenangkan al-haq. Lianna bididdihi tatabayyanul asya, dikarenakan dengan adanya lawan maka akan nyatalah kebenaran sesuatu. Naam, oh itu batil. Seperti sekarang orang menuduh dakwah yang dibawa oleh ahlul haq dakwah terorisme. Maka ketika datang teroris di tempat yang dituduhkan tadi, lihatlah ternyata ahlul haq tidak terlibat dengan terorisme. Oh benar. dituduh ini dan itu, ketika datang apa yang dituduhkan, al-haq tidaklah bersama mereka, maka itulah benaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas al-haq. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai fitnah dan ujian. Dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.